أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Allahu a'lamu bimaradi. Fa in usira maka lamun den dengokakan utli ategasa den dengokakan dada halpihi main dalam sausene sumpah karone akhorani adawa isnani lana akhorani itu ala apa ala anna umay ngada satu negarana isnani lana akhorani istahago ingkunga jagarone isnani lana akhorani ismaning dosa ay filan tegese ay falan tegese mikawe karone isnani lana akhorani mayujibu ing barangkang netepaken ngawajibken iya tegese barang kang ngawajibkeun ya mahu ingis min kianatin yatan saking hianat atau kibin atau gorob syahadatin dalam nyaksan ini bian wujida indahuma masalan kalawan yang datin umuhin dalam sandingi karani istanilan akorani umpamani umpamaduhi mabi barang kang den curiga akan ya karani iznanilana karani bi kalawan manha zaduhune ya syahada iku imta'ahu atawan hayu zaduhune ikutuku ya karuni iznani lana karuni huing maminal mayit ya saking mayit wa salahumma biyata wa wasiyata mayit kadwe karuni iznani lana karuni awa akharuni bihi kalawan fa'akharani yakumani magautai kangawani karuni iku ngadagya karuni akharani maqamau main dalam panggon negara nisani adawa qarani fi tawajhil yamin alai dalam madbakan sumpah yang atas alai main atas garone nisani dawa qarani min alladhina zaqu alaihim zaqin wa gagang kamai min atas alladhina alwasiyata in wasiyat wa hum lanudai alladzina alwarazatu iku birang-birang ahli waris wa yubdalu min akorani ninggawi badalan dan gantiakan obo lan dan gantiakan sakin lapad akorani obo al-awlayan kang lewi para karone bil mayit ikalawan mayit sayil akrabani tegese kang lewi para karone ilahi maring mayit bingung ya nu ngajina di anda bentang kalambon mah Lulumpatan ka mananya na may mga nagbawang iya. Pagkirawad dila awalina ni ko tataming dalam kirawad sa biji mahal awalina dila badawalina. Aduh karunya niya nandiluan. Lain ngaya lain bungi kajarau gengannya na may mga resep katukang sate doang jamu awalina iku jamela badawalina. Si batu naiku dari si batu padalu nata dari badan minal lazina tini mang saking hati minal lazina saking la badal lazina payoko si mani bila maka sumpah ya karoni ya karoni bila ing Allah ala syahalak ya nata syahidain ingata saya nata ongkang nyakseni karoni waya kula lilan ngucap ya karoni ya karoni la syahadatuna ing leban la syahadatuna ing diwetawinya jening sun sadaya iti amin na ing zumba ing sun sadaya aku anta wala syahadatuna yaminuna tegesa zumba ing sun sadaya aku iku kang lewi akasa ku tegesa kang lewi bener in syahadatihi mati bang saking nyakseni negaroni iya istani adawa akhorani yamini mati geza zumbai karani istani akhorani wa ma'atadayna lanurana ngaliwat watasing sun sadaya lanurana ngazolim yun sun sadaya tajawat sata geza ngaliwat yun sun sadaya laku ingak pil yamin dalam zumbah inna ing satuna ing sun sadaya izan dalam hari kalaiki yang tadaina lamina zalima naiku kuyak dikang zalim kebe al makna utawi makna ni iguliusid becik nyeksyakan sobal mutadar wongkang sakarat ala wasiyati ngetese wongkang dan wasiyati dan yang mutadar iznani ngongrara ayus ilahi madda wasiyati mutadar ilahi mari ilahi mari nyisnani min ahli dini saking ahli agama ne ya muntador geri madawaliyane ahli dini yin bagi daum lamun kesepi esnepen ya muntador hum ing ahli dini ya sabarin wadawi kena ara-ara sabar kena ara-ara lumagu anawi lanumbamana sabar bainir tabak maka lamun naima amang mengapa alwarazatu birang-birang ahli waris bima ing dalam garone isnain bada'ubu anahuma khona bi akhri syai'in maka ngadakwa ya warasa ing satuhune ya garone isnain iku hianat ya garone isnain bi akhri syai'in galawan galap siwiji-wiji ada pihiatawa oleh kesayila saksin maring sewong sewiji sama kang nyangka ya karone istain anal maita au salahu bi satu ne mayit iku asiat ya mayit lahu kada saksin saksin bi kalawan se pal ya halifa maka bencing sumpah ya karone istain ila akhiri tegamaring akhir alfi paini tali tuli amagala mundin ngogagan ala imarati tegi maupainya tase didengar ngagorogan ya karena isnain pada ayah maka ngadawa ya karena isnain dafian alikang nolak lahu kada madu ya alik itu alabah maka sumpah sopo agrabul warazati kalau ibarak-barak birang-birang ali waris ala kizbi ima ingat tase goro ya karena gitu isnain aw sadaqo madaw adawa wa sadaqo lan bener apa madaw barang kang adawa iya warasahu ingma waluk mazabitun bil wasiyain lan utawi hukum iku kang tetep ing dalam kang den wasiat dan garane mansun tur iku kang den salin bisaidi ing dalam kang nyaksani wa kada syahadatu gari ahli minati wa kada lan iku kaya ikilah iki sabitun bil wasiyani mansukun bisaid syahadatu gari ahli minati utawi syahadah utawi nyaksani salian ahli agama mansukatun iku kang denjalin watibaru sholatil asri takidan utai ngaitibar sholat asar iku kena ara-ara nga bangetaken wadasisul hal bibil ayati bitnaini bin agrabil warasatil khususil wakiatilan utawi nang doakan sumpah ing dalam ayat kalawan nongro ing saking kang lawi barek-barek ke pirang-pirang ahli waris li khususil wakiati iku kena maedakan khususnya gitu wakiah masalah kang tuniba allati nuzilat kang dan turunkan ya ayat wahiyya lanudaya wakiah marah wal bukhari ku barangkang ngariwatkan huing mazhab imam bukhari anna rajulan min bani zamin zadunni wong lanang kang tata saking bani zamin kharajaiku matu ya rajul matamimi dari wa'adi ibni badda yang sumertanya tamimah dari lan ki adi kang putar lan ki badda wahuma dijasailan utawaya karone tamim lan adi Nasraniyan iku kang bangsa Nasrani kang bangsa Kristen pamata syami maka mati sapa wong lanang kang bangsa kabila sahab biadin laisa fiha musimun galawan tanah kang ora ana ing dalam tanah kang ora ana iku tetep ing dalam adina pong kang musim malam mangko di masa bangsa bangsa tumega ya garone tamim lan adai bitir ketika lawan ngagawa tirga esami ajidu maka kehilangan nyawa rasa kebejaman ing wadakang gede mimpi datin mo khawasat saking gitu perakang dan ukir bidhabi kalawan mas rupiah maka dan laporkin ya karone tamim lanadi ila rasulillah meringkang yang rasulillah sallallahu alaihi wasallam panuzilat maka dan turunkan ayat ala pahuma maka nyumpah ya kangen nabi ingkarane tamim lanade suma wujid aja maka tegari kari dan temu opo wadah kang gede ing dalam negeri megapakola maka ngucap ya rajul ibtana tuku ing sundara ya ing jam minta mimi wadin saking tamim lanke ade panduzilatil ayat maka dan turunkan apa ayat asyantu tukang kaping dok pagawa marajulani maka ngadek sabawang lanang roro haa nanti mau kitab panah naon jenet dan dibaca oh mau kitab bukan atau hiburan weh masya Allah katur mah hiburan di pantai orang membaca Quran bari mata rada seset-seset gesetik neangan rada lega kayak nyalande kemana aja gini aku baru julen lima kangen deh, tuh yang karar itu baik sama diri desa kumaha ayah cacingan, utek utekan baik. Aku baru julen lima kangen deh, saya bohong lah nak loro min awliya isami saking birang birang wali negang bangsa sami. Malah apa maka sumpah ya kalau rajulani wa piriwayat di tirmidhi lan ikut tetapi dalam riat imam tirmidhi terdapat maqama amrun maka ngadang sabagi amrun ibn las kang putanang ki aswara julun nang lanang akaru kang wane minhum saking zami pahala pamaga sumpah ya karani amrun lang gitu rajul pagadalan nana ya amrun akrabah ilaiku kang lewi barak ilai maring zami piriwayatin laniku in dalam riwayat terdapat pamarodam pamaga gering ya zami bahwasu maka wasiat ya zami ilai ma maring karani tamim lanadi wa amaru malan merintah ya zami garane adelan tami atamim lanadi ayo balik yang tenegakan ya garane tamim lanadi mataro keng barangkan ninggal ya zami ahlawi ingalina zami pala mamat tamaga zaman-zaman-zamati ya zami ya khada kang alap ya garane tamim lanadi raja maing wadah kang gede wadah fa'ila ahlima bagi yang ngawaikan ya garane tamim lanadi maring ahline zami ing barangkang majam ذلك أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله أعلم بمراد ذلك وتمن كان الحكم المذكور تجزى حكم كان ينتظر من ضبط اليمين على الورثة سكين dan balikan sumpah ingat dasar pirang-pirang ahli waris yang nukubal ya hujan abeh ngaji nangis sebab zana jan erin jamual baralik Sugane datang ke jam hiji bet. Naik ku ada iku kang lebar kang rambut tegas lebar kila ya tu tegak maringnya tu tegak ya suhut esu de tegas pirang-pirang saksi au ilau siau tegas atama pirang-pirang kang dan wasiatan bisa dati kalawan sanya kseni ala wajah ingat ase zata syada alladhi tamiru alaihi kang badan anggung ya suhut kabeha ingu syada ingat ase ladhi bin gari tahripin wala khianatin saking orang nanang ngerubah lan orang na khianat tau akrabu atau kang lebih parak ilah ya koput kamaring yang tau di ya suhut kabehan turada iman aiman unupayantah atau sekian tadin balik kenapa birang-birang sumpah pada iman ibn susana birang-birang sumpah ya syuhud kabe halal warosa tinggal desa birang-birang ahli waris amudah inakang ada wakabe pahali puna maka pada sarumbay warosa kalah berlaki ala khianati ingat desa khianati ya syuhud kabe kekidihim lan gore ya syuhud kabe bayam tadi huna maka dari maka mamala ya syuhud kabe wa yugramunla dan tebuakan atau wa yagrimuna wa yagrimuna lan ketubuan ya syuhud kabe pala ya kibu maka ora goro maka aja goro ya syuhud kabe betakullah lan pada tarakwa lan pada wadisira kabe yang Allah betarkir kianati kalawan ninggal kianat wal kizbilan goro asmaulan pada ngarungu sira kabe matu maruna yang barangkang dan barantah sira kabe kalan masih makubelin kalan ngarungu narima wallahu lan wadawi gusti Allah la yadi gore nudukin ya Allah al kaum al fasikin hingga om kang fasik kabe al gharijin kang mutu kabe om tuhati zakim tuhati Allah ila sabilil khair maring dadalan becik ila sabilil khair maring dadalan becik panjang ayat iya panjang tur hese tapi orang malah kadar baik sebab itu ngebahas panjang nama para mazahib sehingga ngewujud jadi hukum dina fikih kurang malah kadar baik sebab lamun dibahas mual kararuan mentak mual kuat kumaha culak cilik bayan lejam ada wuduk mewuduk tadi tia. Sebab wuduk maca kurang kulon malain dahar sanajan geus ngadahar wuduk geus ngadahar lontong lima gelede tetep bae jam 10 jam 11 dahar deui tadi malain dahar eta watek blon budaya watek teteh geus kitu teh masyaallah. Ibu Del berangkat dagang nunga barengan Tamim dari Jengki Adei. Tamim jeung Adei teh beragama Nasrani. Tengah perjalanan Ibu Del nu beragama Islam cek sakal membuzel. Tegzegal budel dibaca kurang cikupa bedil insyaallah. Tapi barang tengah perjalanan gering sanggesa gering terasa asana iya mah lewat ceknya akhirnya wasiat kata Mim jeung Adei ngan meme wasiatnya na nulisan heula barang dagangan diselapeun dihandapeunana aju wasiat mun kuring teu aya umur barang dagangan pangnyampaikeun ka keluarga kuring bener bae hos maot sanggeus maot nyana terus ngalaksanakeun dagang balikna dibawa barang ka Madinah geusna kitu dipasrahkeun ka ahlina barang ditingali eueuh dua barang teh egzagal mah hiji sedengkeun ieu barang nu eueuh teh wadah gede terbuat tina emas ditaretes ku perak aku emas terbuat tina perak ditaretes ku emas. Jadi aya kitu naon ngaranna hiasan-hiasan tina emas diukir-diukir tina emas bagus mahal hargana eta leungit gulantaran leungit keluarga nyelidik kau beneran salah satu keluarga ka Mekah Madinah Mekah sarua urusan perdagangan Mekah Madinah Syria bagala teh kitu sam barang datang ke Mekah kapanggih barang tersebut teh ja ieu barang nu leungit teh ieu barang ditaliti kanu dagangna aye ti mana ieu barang kula meunang meuli ti saha ti tamim jeung ti adei oh bener maaf cek nyana ieu barang tersebut boga kula sebagai ahli waris budel kumaha caritana dibejakeun bahwa bapak kaula dagang ka Syam kemudian tengah perjalanan maot dititipkan barang tersebut kata Mim jeung Adei nyana beragama Nasrani kemudian sisana dipasrahkan ke kami sebagai keluarga ternyata begitu dicek barang-barang tersebut dina tulisanana ieu lengkap kabeh nu eueuh hiji ieu nyatana barang teh ieu aye kudama nang meuli ti Tamim jeung Adei pulang ka Madinah dibawa barang tersebut untuk tanda bukti laporkeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah ti awal ku kaula geus dicaritakeun ka Kangjeng geus dilaporkeun ka Kangjeng tapi lantaran Kangjeng teh teu aya tanda bukti maka Kangjeng kan henteu terlalu positif menanganina wayana sakitu ieu barang tersebut aya di Mekah kula mantas di Mekah ta ieu barangna sedangkan begitu kukula ditanya cenah eta penjualna meunang meuli ti Tamim dari jeung ti Adai na yeulah kukula dibawa ka dieu untuk tanda bukti kula lapor ka Kangjeng untuk segera ditangani seadil-adilna sebab tanda jual beli bapak kula teu aya ieu hargana luar biasa mahalna panggil ku Kangjeng Nabi Tamim dipanggil Adei ternyata nyana ngaku bahwa barang tersebut kula geus meuli ieu teh meunang meuli ditanya ku Kangjeng Nabi lamun meuli ieu ya, mun kuari mah kuetansina baheula mah saha saksina kami berdua wani sumpah eta teh tadi sumpah nyana teh padahal bohong. Dah kulantaran diteliti ku Kangjeng Nabi bahwa sumpahna Tamim jeung Adei tersebut kurang kuat dibandingkan jeung pendakwaan daripada pihak keluarga. Keluarga mendakwa bahwa barang tersebut tetap adalah milik kami sebagai ahli waris. Adapun sumpahna dua orang manusia tadi, saya sebagai keluarga siap untuk bersumpah bahwa barang tersebut adalah tetap milik keluarga kami. Jadi berarti nu sumpah dua antihela bahwa barang tersebut menang meuli, ia ge sumpah bahwa abah can meuli sebab tanda-tanda jual beli nancan aya. Itu kene harga-harga nancan aya. Maka barang tersebut diketemukan di Mekah untuk tanda bukti dibawa tak ieu kami sebagai keluarga siap. Kumaha bae? Kangjeng Nabi, kami siap untuk melakukan lantaran jelas ieu adalah barang kami sebagai keluarga. Kangjeng Nabi mah teu babari lantaran ruhna terbuat barang badanna terbuat tina nur nunggu wahyu Kangjeng Nabi. Delila turun malaikat Jibril mawa ayat فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَّ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ fayuqsimani billahi la syahadatuna haqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzan laminal zalimin. Alhamdulillah cek Kanjeng Nabi, turun malaikat Jibril dibacakeun ku Kanjeng Nabi. Lumantak nu paling istimewa memaca Quran mate kudu loba-loba, saayat dua ayat, 10 ayat samakro dibacana kira-kira jam setengah tilu atau jam tilu bari ditadabur. Qiraatul Quran ma'at tadabur, ieu ngaleuleuskeun kana hate. Tadabur teh bari dipikir, caritakeun asbab nuzulna teh kos kieu, ieu teh maksudna eta. Terus nyaritakeun sorga urang bunga, nyaritakeun neraka urang sedih, nyaritakeun kredit aing geukeur kitu bae. Tah eta teh mantep mun maca Quran saperti kitu. Masya Allah, dek tadabur kumaha aja teh kaharti, dek mikiran kumaha macana ge balelol. Mantak urang nunggeus karolot ngarasa balelol maca jeung teu paham, anak urang ulah diakurkeun jeung bapana. Pasantren kan saya supaya bisa ngahartikan Al-Quran kungenahin Al-Quran. Ulah disangka Quran sudah tidak layak lagi, Al-Quran sudah tidak relevan lagi, tangkorak sia. Soekin kurang sungguh teperewek sia. Goblok sia ngomong sangenah nabai. Segala tidak relevan, segala naon maca tebecus, naon tebecus. Sekarang macana yang relevan mah Injil. Goblok sia, Injil mah tinggalin zaman. Sia hirup sok hayang modern, sia nyekelan tinggalin zaman. Injil macana kita baheula tamah. Tanpa orang mendiskreditkan, tetapi ulah dipake hukumna sebab Injil mah kitab samawi kene nu asli. Ngan geus diganti hukumna ku Al-Qur'anul Karim. Tinggalin zaman disebut tinggalin zaman embung. Injil sa pangeranna Isa. Isa mah lain pangeran nabi. Pangeran manya pangeran dilahirkeun ai memeh Isa ya pangeran eunya. Ai memeh Kanjeng Nabi Isa pangeran saha Allah mah lain Allah Allah. Ai Isa mah begitu maot disalib. Nah di dieu kami kabehan rempugan bahwa urang pangerankeun yu Isa sebab nyana bisa ngahudangkeun nu maot. Ayo geus rame sanggeus pae kakarak diakukeun pangeran menya pangeran pae jeung menya pangeran aya kuburanana jeung menya pangeran teh mun carita aya kakarak lahir belah dieu ai memeh nyana atuh beloon teh weh cenah lain kitu pangertianana kumaha eta mah pangeran nyurup ka Kanjeng Nabi Isa tadi pangeran make nyurup sakumaha jinirjan. Pangeran teh nyurup jakana teh. Jadi dibentukkeun Isa eta teh pangeran geus eta teh firman Allah disebutna. Mantak disebutna Tritunggal Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tilu dihijikeun jadi three in one. Sampo tamah. Aduh. Itu tinggalin zaman mantak kese Quran sing hade hasupkeun ka sanubari urang pelakeun di jero dada tutupkeun ulah kenakeun robah deui iman ka Allah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bejakeun ka anak urang sing hade sia antara nagara urang mah kuari teh dikendalikeun ka Yahudi jeung teh ing taman nu ngendalikeunana Yahudi jeung pemerintah tapi sia mah sing hade ka anak awas sia. Si aya anu nyieun kelenteng, si aya anu nyieun gereja, hiji si pangeran teh Allah. Mantep. Bah, ai Allah si di mana? Aing geus can nyaho. Ngan Allah bae pangeran haji sia ka ditu. Ulah nanya ka Abah, ai Abah eta, bukana Abah mah emang tiba heulana Allah bae. Allah teh di mana tah? Amun aing ditanya Allah di mana, aing geus teu nyaho. Atuh Abah teh kunaon? Mantap cek Abah ge ngaji sia ka ditu. Teu abah eta nu jelas mah pangeran di mana? Oh, ai pangeran mah teu di mana-mana tapi aya. Garti mah nya teu di mana-mana aya. Dalilna aya hulu sia. Ye, pan hulu kula mah aya gara-gara aya hulu abah. Tada geus kitu gaji tauhid wa sing hade. Gas. Sakabana teh abah ge teh ngaji dengan syukur datang ka wujud kidamba ka mukhalafah lil hawadits ki amu binasi wa dan niat kudu terat ilmu hayat sama basar kalam dah. Terus ge tu kunu kudu dan murid dan da si amah kudu dan leuwih masantren si amah santren supaya wauh ka Allah. Abehnya si alamun nyao ka Allah tegep ibadah sia jeung engke tegep bersyariat sia. Geus ulah nurutan abah. Yo ya abah emang kumaha abah teh kaburu baheulana jadi hansip. Anjib seumur hirup apa mah? Jie tu orang tanya hoga Allah nu disalahkan saja. Orang ke kugus ya Allah. Ya teh di bere umur gua aing ku naon atuh teu nyaokeun aing. Pan aing teh hayang dikanyaokeun ku sia bes ya tegep pan sia rek babar lali ka aing. Mun teh ki uyuhan nya darek ngaji gua ari geus ieu teh lain urang ieu teh anu ngaji teh digerakeun ku Allah nu mantak digerakeun ku Allah haju ka hujanan eta teh dek disalametkeun ku Allah janun teh dek disalametkeun mah atuh mabur gua ari teh ka puncak gua ari teh ka Bali gua ari teh ka Karangbolong ka Singapura tah ieu mah dek disalametkeun nu mantak ngaji ge ku ari. Pada nama lain nek diselametkeun teu gara blak duit. Lain teu hayang. Mobil teu boga, motor teu boga tuh. Ah eta geus kitu, masyaallah. Tah, geuna nyaun ka Allah abeh tegep, abeh anak urang sanggileng aya gereja. Iya, tuh gereja-gereja urang-urang. Andai kata teu bisa dibendung mah. Jadi tanda tangan ku bupati jeung ku gubernur mah enggak teh teuing tapi nyana-nyana urang-urang si anak si ngade abah manggis kolot ngaji si amah santren selamatkan diri sia besi abah engkeuy-engkeuyan ka sorga jeung kiai abah ya kiai abah mah lain kiai Golkar. Kiai Golkar mah ka sorga na mangan rekreasi heula di jahanam sakeudeung sih. Tapi si amah selamatkeun nya. Sing hade akidah sia titipkeun ka anak. Tuh khawatir jasa ka hareup. Zaman urang kamari ieu apa aya ngadenge taun baruan teu aya. Henteu aya makin ka ditu ieu taun hareup beuki parah. Baheula apa kade pernah urang teu nyaetakeun Natal teu aya tamah orang-orang kota Kristen doang. Apanya urang ka taun baru teu aya urang tapi kuari nu paling sedih kurang mah lain urusan taun baruna. Mun kudu dikanyahokeun mah dibejakeun mah yeuh nu carerik indungna datang ka imah ceurik kunaon ceurikna leungit anak kiai cenah libikang dalalaki ikang umur sabaraha taun bi 18 waduh keur meujeun rangu teu budak leungit geus saminggu datang deui ceurik deui sekitar ieu lah. Sekitar ieu nu emak jeung bapana teh nyahona naon anakna mah nu gaul teh Masya Allah, nunggis seminggu, nunggis lima poe, nunggis tilu poe, lengit, lain lengit, bi. Ngkege datang deh, pukul lengit, di HP ke sana nyambung-nyambung. Lain lengit, bi, ker happy-happy. Happy New Year. Aduh. Keluar beda. Nah, engke beki bebi, bila mana anak bibi datang, pariksa. Pariksa naon, Nak? Pariksa coba ge, utuh apa? Serinya, Nak. Emang kumaha kitu ieu lalakonna? Eh, bibi mah atuh hirupna jaman Siti Nur. Kuari mah jaman Siti Hardianti, bi. Alek bibi dicek na ieu na kula mah sedih sekitar Cikupa Belaraja Sepatan Pasar Kemis gelam gembor Tangerang carerik indungna jeung bapana ka imah leungit anak lain leungit liburan bi panyana mah cenah sapira pabrik sarua bae teh ieu pangaruh pangaruh Yahudi, pangaruh Nasrani. Ieu taun sakieu, taun hareup beuki parah. Taun hareup beuki parah, anak sing hade anak nu meujeunna leutik keneh eta geus terlanjur, geus bae moal beres bae kajian ku kumaha. Aya nu datang deui ka imah ceurik. Encan bisa ditanya limaan awewe kabeh saurang nuncan bisa opatan can bisa ditanya nu saurang mah geus awewe umur 17 18 sampai 20. Ieu kunaon ieu ditanya? Oh cenah mararabok bikam awewe mabok nu opat masih ngagoler keneh ngabudah keneh kuari sungut. Masya Allah, ulah diharep tahun harep bakal beki reda mula. Ieu mah salametkeun anak urang we. Ulama Inggris jasa yang neleka harap nama Allah luar biasa. Mana ayah bahala anu hiburan, mana ayah di kampung urang, kampung Pasar Kemis, Patan, terus kada tisiku pasarang mual ayah bahala anu tahun baruan, jengket petasan mual tapi seetik, seetik, seetik, seetik, pengaruh Yahudi luar biasa. Keharapna wallahu alam. Teh iya mas salametkeun ciku lagi anak wayahna di lembur urang aya pondok pasantren besimbungan kanu jauh kadinya titipkeun kana nyahun ka Allah bahaya jasa kahareup. Bahaya jasa kahareupna di lembur masing-masing wae besi aya pondok pasantren titipkeun kadinya keunakeun ngaji ieu iya mah kahareupna. Baheula mah bobogohan teh kapan aya 15-an mendek nganjang 20-an mendek nganjang teh. Ajuh nganjang ngge di bale bae nyana-nyana nu nganjang nu nganjang sapira awewena ge bari nganyam tudung. Tapi kan aman mana jadi tengah di dinya tuh aman baheula mah. Ya Allah ya Rabbi kebelah dia nanti kitu mah ngan diantar kene kebelah dia mah geus mung diantar kebelah dia nangis main HP terus geus ka dituna ka hareupna wallahu aalam. Nis lain beki bagus ya mangan sakadar amankeun keluarga urang sing hade anak tileuleutikeun lempeng-lempeng tileuleutikeun. Bila perlu jiwiran, bila perlu ku urang rada galakan anak masyaallah kahareupna. Lamun geus cara di Jakarta di Bandung hancurna luar biasa. Pangheulana hancur mah lain Jakarta, Bandung heula hancur mabok, hancur zina, Bandung. Kemudian nomor kedua Jakarta, kuari merabah ka Yogyakarta. Yogyakarta geus hancur. Baheula mah urang Tangerang, Jawa Barat ditipkeun anak kuliah di Yogyakarta aman. Disebut lagi kota pelajar. Orang Lampung, orang mana-mana ke Bandung, ka Yogyakarta. Kuari di Yogyakarta geus sarua bae. Perkumpulan mahasiswa mabok jeung zina jeung judi. Geus hese kuari mah. Iya calon-calon pemimpin teh nu kos kara itu kahareupna. Eta mah urusan gerakna mah hakikatna mati Allah. Anak urang sedih amat mun anclub ka dinya. Tak amankeun nu bisa diamankeun ti leuleutik keneh, imah lain bantrak-bantrakeun dan kahareupna. Wa in usira ala annahum Kangjing cik Gusti Allah wahai Muhammad sampaikeun fa in usira maka lamun dikanyahokeun didengokeun dibuktikeun terbukti sabada sumpahna manehanna disumpah dua saksi nu tadi tea anu nyanggakeun harta ka ahli waris alanahum astahaqqa isman terbukti horenganna teh ngahakana dosa salah horenganna terbukti barang buktina di Mekah aya epa lama yujibuhu min hianatin yana migawean hianat alkizbin atawa bohong pisahadah model tamim jengadi bian wujida indahuma masalan matuhima bihi ayanu dicurigakeun pengakuan dirina bahwa dirina ibta'ahu mali minal maiti mait awasalahu mabi atawa mait wasiat kamanehanana tapi eta adalah dicurigakeun kos kitu teh artina teu kuat dasar-dasar hukumna lantaran diketemukan tanda bukti ku pihak keluarga bahwa barang tersebut teh can dijual ku mait. Atawa aya namangan disumputkeun, dijual atawa diwasiatkeun jang manehanna. Ieu bukti-buktina hukum tersebut teu kuat walaupun sumpah lantaran aya tanda bukti anu leuwih kuat bandingkeun kekuatanna nangke. Nu mantad fa'al kharani yakumani maqamahuma. Cakang jeung Nabi dua urang ti keluarga coba berdiri, coba siap untuk supaya diberi memberikan keterangan, kemudian siap sumpah apa henteu. Minal ladzina istahaqqa 'alaihim ti jelema anu nyanangahak al wasiyata wa hum al warasatu, yakni ahli-ahli waris al aulayan nu leuwih deukeut, dua urang nu leuwih deukeut. Mun aya anak, aya anakna, mun eueuh dulurna mayit, saha di antarana? Fayuqsimani maqam, fayuqsimani billah. Sumpah dua anana. Tampil. Udah cek engging Nabi. Sahan siap sumpah. Tampil didinya dua manusia. Anu dulurna ahli waris. Nu sangat kuat luar biasa. Bahkan anu menemukan barang tersebut di Mekah. Nomor kahiji ialah itu orang tersebut bernama Amrun. Nomor kedua anu siap dulurna hiji deui nangtung. Sanggasa nangtung menghadap Kangjeng Rasul, ditanya ku Kangjeng Rasul, pengajuan Anda berdua mendakwa bahwa dua saksi tersebut anu kabeneran di luar agama Islam, ku anjeun dianggap lemah saksi tersebut, apakah anjeun boga kekuatan? Mohon Gusti Rasul, mana kekuatan anak? Abdi ke Mekah mawa ieu barang, kumaha barang tersebut galigutna? Ditanya ku abdi ti penjualna, ternyata penjualna mengaku bahwa manehanana meuli ti Tamim jeung ti Adek. Kumaha lamun dihadirkeun Tamim jeung Adeyna, maneh siap sumpah? Siap. Panggil Tamim jeung Adeyna. Begitu dipanggil, Tamim, Adey. Ya. Anda kemarin telah bersumpah bahwa Anda tersebut membeli barang tersebut dari mayit yakni budel. Betul? Betul. Tapi ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah, dan orang yang menjual barang tersebut pengakuannya membeli dari Anda, sementara kemarin Anda itu mengaku bahwa Anda ini adalah termasuk salah satu orang yang membeli. Tanda pembeliannya mana? Abdi lamun ditanyakan tanda pembelian mata ayah ya Rasulullah, naon itu jadi kekuatan? Dan abdi siap sumpah, sumpah ku abdi geus dilaksanakeun. Nah, sumpah tersebut, tumpah tersebut diterima, tetapi data duluwi otentik dari pihak keluarga nyana menemukan satu, tulisan-tulisan data-data barang tersebut aya. Kaget nyana, emang aya tulisanana? Aya. Coba dibukakan ku Kanjeng Rasul, barang tersebut jumlahnya sekian, 1, 2, 3, dan ini adalah barang yang satu ini hilang. Yee, tamang geus diwasiatkan kali, ngaco berarti tadi beli, kuari diwasiatkan. Ah, berarti tekuat ya. Nah, ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah. Oh, di Mekah. Cak Tamim, mana barangnya? Dikeluarkan ku Kanjeng Rasul. Iyo, tarunggul bae dua nana. Ji, bisa kapangi gitunya? Aduh. Sini toelnya na Tamim yang ada. Hanya orang orang. Tapi tetep baik orang berkuat baik, tetep baik. Isi orang. Iya dong. Cek Kanjeng Nabi, wahai pihak keluarga, coba di samping data-data otentik geus aya, data lengkap geus aya, ditanya pihak itu penjualan, ada data penjualan teu aya, hanya sekedar saksi doang, nyanas nyaksikeun bahwa nyana adalah diwasiatan. Nah, mana siap apa henteu saksi? Siap. So la syahadatuna haqqu min syahadatihima, demi Allah, demi Rasul Allah, saksi kaula nyaksikan bahwa ieu barang tersebut teh milik mayit nu kuari, geus jadi milik keluarga. Jelas-jelasan teu dijual jeung teu diwasiatkeun lantaran aya data-data lengkap. Taya kami siap sumpah demi Allah, demi Rasulullah, barang tersebut adalah milik keluarga. Kami menghelak, lamun nyana sampaikan ka berani sumpah, kami terpercaya dengan sumpah. Nah, lantaran data ieu adalah ceras aya di kami. Satu data, kedua kami siap sumpah. Dibandingkan ku Kanjeng Nabi, antara kedua belah pihak itu sumpah doang eueuh data pembelian, sedangkan ieu nya daek sumpahnya aya data-data otentik. Berarti dipertimbangkan ku Kanjeng Nabi leuwih kuat daripada keluarga. Maka diputus ku Kanjeng Nabi kedudukanana ieu barang teh tetep milik keluarga, jeung anjeun kudu mayar ganti terhadap keluarga. Diputus ku Kanjeng Nabi. Mun di zaman gua rima mual haju selesai bae lantaran pintu dapur muka. Pending heula naik banding, pintu dapur can ditutup. Bisa asup ke pintu dapur, ulah waga asup mawana sabaraha heula. Ternyata mawana leutik ulah waga, pending heula. Aduh tawar di pintu dapur. Sabaraha sabaraha sabaraha sabaraha. Hukum teh aku harima adu tawar. Daek sakitu menang maneh. Teu daek eleh. Tah eta teh di Lampung mah kos kitu. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Bareng ditanya warenganan di Lampung masih lah orang Tangerang. Aduh, orang diselidik-selidik orang Cikupa. Ya Allah. Di Allah. Kurang mah ulah hese-hese perjalanan persidangan WH jeung Atut. Suara nu jelas adalah menang WH. Kemudian kesalahan-kesalahan Atut lebih daripada 20 bakai mencapai 30. Ieu mah keur carita kenyataan hukum nu aya di urang. Perjuangkanlah di bawah naungan para ulama kimuhtadi nu diharepna. Ulama nu lain ngadoakeun, sanajan ku ulama geus pesimis, asana moal beres. Naon sababna? Lantaran ieu Mahfud MD teh bisa diandalkeun apa henteu. Hiji-hijina masyarakat jeung bangsa Indonesia sedang memperhatikan seseorang yang bernama Mahfud MD. Sebab ketegasanna, kelantanganna, membulak-balik hukum teh bisa dipercaya. Harapan besar bangsa Indonesia, bukan sekedar Banten tapi bangsa Indonesia, mendambakan kehadiran Mahfud supaya sosok Mahfud eta jadi RI 1 di Indonesia dengan ketegasanna anu luar biasa. Sedangkeun nyana dicalonkeun ku partai Nayeni mewakili NU nyana teh. Iyalah harapan bangsa Indonesia. Suara Jawa Timur, suara Jawa Tengah, suara Jawa Barat, suara Banten, suara luar, Padang dan lain sebagainya. Mahfud calon kuat untuk jadi RI 1 di Indonesia. Lantaran ketegasanana jeung keindahan nyana memutuskan hukum. WH Atut satu masih hebat, dua setengah hebat, tiga tidak hebat, empat modal. Jadi lain permasalahan Jawa Barat, lain permasalahan Banten, Tapi permasalahan anak bangsa Indonesia teh bangsa Indonesia tidak punya harapan. Bangsa ieu iya, masa Indonesia nasional. Jadi banten anu keur boga masalah tapi mata bangsa Indonesia dari sekian juta ratus juta keur memperhatikan Mahfud MD. Lamun di dieu tegas nyana bakal diangkat ku rakyat untuk menjadi nomor satu di Indonesia. Begitu tek nilai Jawa Timur nges langsung nyen slogan akan dijual berapakah pun hukum di Jawa Timur. Semarang, di Semarang gambar Mahfud MD luhurna Mahfud kahandapna bureute leungeuna dikieukeun. Emang kiai ka ditu, ulah ngomong kiai ka ditu dengekeun ku celis ya. Lengena dikieukeun tek di belakangnya aya tulisan di dieu jual sajalah pud hukum tek di Ahmad Yani lapangan bandara Ahmad Yani Semarang gambar Mahfud gede di dinya di dieuna aya tulisanana jual berapa hukum pud encan di luar-luar kota. Kunaon eta nu mantak ditulis seperti eta Jawa Timur, Jawa Tengah? Lantaran harapan bangsa nyana teh. Seluruh mahasiswa melihat Mahfud kita calonkan. Ketika tek meleset, harapan tidak ada, pelecehan anu aya. Tidak akan dilecehkan seorang Mahfud kalau dia tegas menghukumi dengan sejujur-jujurna. Tapi ternyata apa sih kesalahan? Sabaraha sih kesalahan? Tapi apa pernah diungkit ku Mahfud di meja di Mahkamah Agung? Teu pernah. Di kamanakeun sosok Mahfud? Berarti geus eueuh hiji-hiji acan di Indonesia. Maka harapan, tinggal harapan. Eta hiji-hijina tah anu akan mewakili NU yang akan dipakai oleh partainya Yeni. Sebab kabeh PKB Muhaimin mandul geus teu bisa ngomong cau. Partaina Demokrat geus kanyahoan kesalahanana diawali ti Senturi dan lain sebagainya. Demokrat tinggal Demokrat. Ieu keur carita masyarakat. Golkar dengan Abu Rijalna deuleuh lepindo, berapa ribu manusia nu menangis, bahkan beberapa kiai anu menangis. Kami mah asal dibuatkan pondok pesantren bae jeung majelis taklimna, apa peduli? Tidak ada kepedulian sama sekali. Nu kitu bakal dijadikan presiden? Di deuleuh deui di P3 nyana mangan ngagendutan kopeah doang jeung beuteung. Kemudian atuh kuari di PDI, aduh geus eueuh harepan, geus teu kudu dicaritakeun. Hiji-hijina masyarakat melihat Mahfud tapi dikendalikan. Iya teh ya, politik teu karasa ku Mahfud macak presiden sia bakal nungajang lawan aing atawa awal calon-calon anu buatan aing. Berat sia teh ya. Heh, panggil digeslekeun ku presiden teu karasa. Mun nyada tegas kamari harapan bangsa aya. Adapun WH kalah dan menang eta mah masalah, tapi jang dirina ieu teu karasa presiden jago jasa lantaran suara presiden teh nyaeun. Mahfud teh orang kuat. Wah, ieu lamun tanding jeung sabae asal Mahfud anu menang. Suara mahasiswa, suara masyarakat, kiai, Mahfud, pod, mana pod. Aja presiden kumaha ieu carana? Teu karasa urusan naon Banten mah kecil tapi skup nasional nu kudu dideuleuh. Kecil kalah menang masalah leutik, tapi justru ti soledad tina masalah leutik. Kuari jati dirina geus eueuhan ngalamun nyana di mah. Waduh aing apud yeuh. Waduh untuk nasional geus bisa tarung, masyarakat tahu. Haju di Surabaya dijieun pelecehan, di Semarang dijieun pelecehan, di Kudus dijieun pelecehan, di Bandung dijieun pelecehan. Tetet-tetet tenyahuin masyarakat mah sekedar sakitu, padahal mah lain. Presiden khawatir ieu naik lantaran aing deuk naik deui atawa boga calon deui. Ieu keur carita perpolitikan, jago jasa presiden urang teh ngageusleukeun jelema dengan hal anu kecil. Mungkin duit mah menang, tapi kapan jang dirina untuk membawa bangsa geus eueuh harapan. Mentek ceuk ulama tungguan kulang ke boga calon presiden. Kuruh. Letih. Tukang ngangon kebo. Ngaji ka mana ngaji? Ya keur carita dah, berarti geus eueuh harapan. Hiji. Tadi eta bae lamun kamari tegas kesalahanana dibokrehkeun. Dibokrehkeun bahasa mana teh? Dijelaskeun teh. Kemudian diputus. Bah, bukan sekedar UEH menang, urusan menang kalah teh mah leutik teh mah urusanana teh mah, urusanana leutik, tapi untuk dirina naik ke panggung RI 1 dengan mudah. Tah kos kitu perjalanan politik di Indonesia, main geus-geuslan mandak politik mah kos kitu teu karasa. Kemudian weh aku ari eleh, satu sisi kalah, satu sisi menang. Ngan meuli bejakeun gugula. Perjalanan teh kos kitu politik mah, satu sisi di mata masyarakat nyana adalah kalah, menang atut, tapi satu sisi nyana menang. Ngan menangna di mana? Weh rahasia dong. Jak kemenangan atuh di hate na merindingnya na ge. Moal dibejakeun ku kula. Nah, secara politik aya adonan-adonan tersendiri. Naon ieu? Tadi ge geus dicaritakeun Golkar bersemi kembali. Bahaya ieu. Itu politik di Indonesia tuh. Nek ngegeslekeun jelema teh emang kumaha kitu. Masyaallah, babarieun jasa. Ku ari kaduhung Mahfud. Kamari ge aya di pasar komisi Apud. Nemantak kukula can ditarima ge endek datang ka Cilongok nanti dulu. Sebab naon? Can dicek kekuatanana ye. Kuat apa henteu lamunnya nya geus kuat kamari pintu terbuka. Untuk datangnya na kan endek datang lantaran nya endek siap tapi ku ari geus tutup. 12 kuncina ge. Kisah harapan tinggal nggak memulai dari ikir cerita perjalanan politik di Indonesia. Jahat politik tak kos itu. Di satu sisi masyarakat mengharapkan, satu sisi dibunuh tak pembunuhan tak ikir cerita salah satu nyaritakan pembunuhan karakter, pembunuhan gitu karir dan pembunuhan pun. Nah model kos itu diuntungkan oleh uang tapi karirnya mandek didinya. Berapa orang yang begitu di zaman Soeharto? Berapa orang di zaman SBY nukos itu? Teka rasa. Weh ama diuntungkan. Sangat untung. Lamun jelema nyaho ke perjalanan politik, weh tetap jempol na lain hiji. Opat jempol. Ngan mali bejakeun. Kewe kanyawana nengke. Tenang. Kumasih kiai. Nengke. Kecuali dirinya meresapi ka dia. Entak cek kula ge aya dua gubernurna, satu gubernur pilihan rakyat, kedua pilihan MK. Baheula geus dicaritakeun kan. Nah, entak wari sarajan jadi gubernur ge angangan we tetep anu bodo, nu bodo kiai. Kiai anu kaatut. Bodona teh membantu bodo ka hulu-huluna teh mah. Emang kumaha kitu? Di saat seperti eta langsung kiai didanaan ku Golkar, titah langsung datang ke KPK untuk KPK non karena lain hiji deui sia teh nyong ngaran-ngaranna acan sareng jeung aing deui lah. Teh datang berduyun-duyun supaya segera atut lantik eta kiai, dimodalan supaya atut segera lantik eta kiai, teu nyahoeun perjalanan politik rusak kata mak kiai. Delekeun setahun dua tahun meuna naonan teh mak kiai. Bangpak. Karunya maksudna karunya jasa. Lamun nu ngadukung WH mantep. Eleh teu jadi masalah. Lawan sababna ditukangeunana emang boga rencana nu luar biasa. Nu mentak dibunuh WH na padahal Demokrat, presiden Demokrat, tapi sanggupnya na ngabunuh anakna sorangan. Pan sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak, tapi ieu mah pan maung lain naon lain ngadahar anak. Otak pikir ada apa di balik itu? Anaknya nyana demokrat weh demokrat tapi tetep ku presiden dikalahkan. Ini yang harus ada apa di dalamna politik bakos kitu atuh. Numentak bari ngisi ngalamun. Bahaya naon ieu anak ngadahar bapa ngadahar anak. Eueuh ti ditu na sagalak-galak na mau. Ih ngaji ka mana sih? Sagalak-galak na mau. Tilok ngadahar anak tapi anak sorangan dileg-leg. Kekekeke aya naon? Leungit tilu poe weh eueuh. Pertemuan di mana? Mau dibejakeun ku kula. Aya naon? Aya naon dan aya naon? Oh, hitung-hitungan kalkulasina. Uduh, bahaya luar biasa. Mentak menang nyana mah. Ngan mau dibejakeun rusak, rusak, rusak di jerona. Lamun bapak geus bisa ngahalangan anak, berarti tidak akan memajukan partaina. Yang dimajukan sosok-sosok manusia di mana saja ada. Geus teu etis deui. Nah iyalah kadituna panjang caritana dari masalah cuma sekedar Banten tapi secara nasional Lampung memperhatikan Banten, Medan memperhatikan Banten, masalah leuleutik padahal mah Jawa Tengah memperhatikan Banten, Jawa Timur memperhatikan Banten, sangat diperhatikan bahkan luar negeri memperhatikan. Masalah nu kecil tetapi diperhatikan oleh internasional, Banten lain lalagaan. Masya Allah. Naon sababna? Mahfudna. Anu aya di hati-hati masyarakat hancurkan cek Amerika. Tuh jadi panjang weh. Panjang tuh caritana. Nah, guys, datang ka dinya weh. Emang aing nu kudu jadi presiden Mas Bro. Ngan teu boga ijazah aing teh. Ustaz. Eta ngomong lembur keneh teh mancan ngomong atuncan ngomong intelek nencan. Tahu supaya keharti kurang ketos betul betul. Di mana tu di mana ih orang nanan kerja ditakkan saksi dunungan syahadatuna aku. Eh ngaji ngaji kehujanan maki. La syahadatuna ahakku min syahadatima yakin. Sumpah kau lelewi hak tibatan sumpah na dua sosok manusia. Wa matadaina jeng kami ente zolim tengah liwatina aturan haknyaan. Inna idhan lamina zolimin kami idhan dina nalika ngaliwat batas atungke termasuk kana mina zolimin yakin kagolongkeun jelema anu zolim paralun aya disebutkeun kagolongkeun jelema zolim embung teh teuing mentak diputus ku Kangjeng Nabi. Sekian data anu asup ka Kangjeng Nabi dari pihak dua sosok manusia anu sumpah awal jeung sosok manusia dari pihak keluarga. Dijelaskan rincian-rincian anak untuk mana yang lebih kuat. Ternyata kuatan kene keluarga nu mantak nu dimenangkan pihak keluarga. Tinggal urang nyaritakeun dongengna nu aya di Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.